Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membeli sebotol air mineral seperti ini di sebuah warung kaki lima atau warung pinggir jalan? Saya ingin bertanya, berapa harga untuk satu botol aqua ini di sebuah warung pinggir jalan? Mungkin kisaran antara 2.000 atau 3.000 rupiah. Lalu pertanyaan kedua, pernahkah kita membeli air mineral dengan ukuran mili yang sama di sebuah bandara? Berapa harga yang harus kita bayar kepada penjualnya? Mungkin kira-kira 10.000 rupiah. Lalu pernahkah kita membeli air mineral dengan mili yang sama di sebuah restoran bintang 5? Berapa biaya yang harus kita keluarkan? Ternyata harganya melambung tinggi. Kita bisa mengeluarkan 20.000 rupiah untuk sebuah botol air mineral dengan mili yang sama. Pertanyaan, apakah rasanya sama? Ternyata rasanya sama. Botolnya pun juga sama. Apa yang membuat harga dan nilai dari air mineral tersebut melambung tinggi? Jawabannya adalah lingkungan. Ketika air mineral itu berada di lingkungan kaki lima, maka harganya pun juga kaki lima. Ketiga, ketika air mineral tersebut berada di sebuah bandara, maka harganya pun juga harga bandara. Dan ketika air mineral tersebut berada di restoran bintang 5, maka harganya pun juga harga bintang 5. Seperti itulah ilustrasi sederhana tentang pentingnya lingkungan bagi seorang muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu di atas agama sahabatnya, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan dan lihatlah dengan siapa dia bersahabat dan berteman akrab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa agama kita di atas agama sahabat kita. Kita terpengaruh dengan lingkungan kita. Kita terpengaruh dengan iman orang-orang yang ada di sekitar kita dan di dalam kehidupan kita. Ketika hari-hari kita habiskan dengan orang-orang yang imannya kaki lima, maka kita akan mengikuti iman kaki lima. Dan apabila setiap hari kita bergaul dengan orang-orang yang imannya bintang 5, maka iman kita pun akan bintang 5. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man khalil. Sesungguhnya seseorang itu berada di atas agama sahabatnya. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat dan berteman akrab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam kesempatan yang lain dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, mathalul jalisi salihi wa saw ka hamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk adalah seperti bergaul dengan tukang minyak wangi atau bergaul dengan seorang pandai besi. Fa amma hamilul misk, adapun bergaul dengan penjual minyak wangi, Nabi menjelaskan ada tiga kemungkinan yang akan kita dapatkan. Imma an yuhdhiyaka. Kemungkinan yang pertama, dia menghadiahkan minyak wanginya kepada dirimu. Wa imma an tabta'a min. Atau engkau membeli minyak wangi darinya, lalu engkau kenakan di tubuhmu dan di busanamu. Wa imma an tajida minhu rihan thayyiba. Atau kalau kita tidak punya uang untuk membelinya, atau dia pun tidak pernah memberikan minyak wangi tersebut kepada kita, setidaknya ketika kita berada di toko parfum atau minyak wanginya, kita mendapatkan aroma wangi dari dirinya. Wa amma nafikhul kir. Adapun bergaul dengan tukang pandai besi, imma an yuhriqu thiyabak. Kemungkinan yang pertama, percikan apinya tersebut akan mengenai bajumu dan akan membakarnya. Wa imma an tajida rihan khabitha. Atau kita akan terkena bau apak yang tidak enak untuk dihirup atau dirasakan. Inilah ilustrasi yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang manusia adalah insan yang lemah. Dan salah satu bentuk kelemahannya, dia sangat terpengaruh dengan lingkungannya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menaikkan nilai iman kita dan memuncakkannya, lalu jika kita ingin menjaga keistiqomahannya, maka bergaulah dengan sahabat-sahabat yang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang mengingatkan kita agar senantiasa berzikir kepada Allah, agar kita senantiasa sujud dan rukuk kepada Allah, agar kita berusaha menahan lapar dan dahaga dalam bingkai puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bertemu dengan orang seperti itu, jaga baik-baik hubungan kita dengannya. Karena Nabi mengatakan, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lis syarr." Sesungguhnya ada di antara manusia yang berfungsi seperti kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan untuk mengunci pintu-pintu keburukan. Ketika kita berada di dekatnya, kita merasakan semangat keimanan yang tinggi. Kita memiliki gairah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah, sungkan untuk berbicara sungkan untuk berbicara yang di dalamnya ada unsur kemaksiatan. Ketika kita bertemu dan mengetahui ada orang seperti itu, bergaulah dengan mereka. Dekatkan diri kita dengan mereka. Isi hidup kita dengan bergaul dengan mereka. Bukankah yang membuat para sahabat menjadi generasi terbaik karena mereka berinteraksi dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergaul dan mereka menghabiskan waktu mereka dengan manusia yang terbaik. Manusia yang iman yang paling kokoh, takwanya yang paling memuncak. Makanya tidak heran Nabi mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunhum. Lalu generasi berikutnya. Kenapa? Karena tabi'in bergaul dengan para sahabat, menghabiskan waktu mereka dengan para sahabat. Tsumma alladzina yalunhum. Lalu generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Karena mereka bergaul dengan tabi'in. Mereka menghabiskan waktu mereka dengan tabi'in. Maka mereka menempati nomor urut yang ketiga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak orang yang ingin berubah, yang ingin hijrah kepada kebenaran dan cahaya iman, ternyata mereka gagal melakukannya. Kenapa? Karena mereka tidak berani keluar dari lingkungan yang buruk, lingkungan yang penuh dengan unsur kemaksiatan, penuh dengan ritual dan acara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesyirikan. Akhirnya impian hanya tinggal impian. Ia tidak bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Dan betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah iman, secercah cahaya kebenaran dan indahnya tauhid, karena dia bergaul dengan orang-orang yang bertauhid kepada Allah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semangat dalam mengisi waktu dengan beribadah kepada Allah jalla wa ala. Ingatlah ilustrasi di awal pembicaraan kita. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang imannya kaki lima, maka kita akan mengikuti iman mereka tersebut. Dan apabila kita bergaul dan bersahabat dengan orang yang imannya bintang lima, maka insya Allah ta'ala kita akan dengan lebih mudah memperbaiki diri kita, tentu saja dengan pertolongan, taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Semoga nasihat ini bermanfaat. Aku luqali hadha, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.